بسم الله الرحمن الرحيم. Ibu, siapa yang paling sepuh? Yang belum pernah umrah. Yang sudah daftar umrah tapi enggak berangkat. Boleh angkat tangan? Ibu. Bismillah. Ada yang mau bertanya? Tayyib. Ikhwan, satu lagi. Laki-laki. Baik, pertanyaan saja, tidak ada umrahnya. Saya baca dulu yang ini ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Apa hukumnya dakwah bagi setiap muslim? Baik. Dakwah yang melekat pada setiap muslim hukumnya wajib sesuai dengan kadar kemampuan dan ilmunya. Dalilnya Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah siapapun ke jalan Rabbu dengan hikmah, dengan cara yang bijak. Dengan yang bijak. Di apapun profesi Anda, Anda umat dakwah. Di kantor tampilkan akhlak Islam. Bicara yang baik, yang jujur, jangan korupsi, jauhi maksiat. Jadi ketika orang melihat Anda akhlaknya baik, akan bertanya siapa dia? Dia seorang muslim. Ketika akhlak muslim dilihat, Anda sedang berdakwah dengan akhlak Anda. Di rumah suami dakwah dengan akhlaknya kepada istrinya. Dakwah kepada anaknya, dakwah kepada tetangganya. Tidak harus Anda langsung ke masjid, kemudian Anda sampaikan ceramah, tidak. Karena dibagi tiga bagian. Ada mubaligh yang menyampaikan pesan. Ada da'i yang mengajak. Ada alim yang memberikan fatwa. Masing-masing punya misi dakwah. Mubalik menyampaikan pesan kehidupan. Da'i mengajak kepada kebaikan. Dan alim memberikan fatwa untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua punya potensi untuk berdakwah. Siapa yang mau ditanya? Yang mau ditanya? Angkat tangan. Yang mau ditanya? Hai, bismillah. Yang mau ditanya? Antum? Hah? InsyaAllah, taib. Antum berdiri. Siapa namanya? Irfan. Irfan berapa usianya? 21. Irfan dari mana? Padang. Dari Padang. Tayyib. Ada ulama besar di Padang yang sempat jadi mufti sampai di Masjidil Haram. Muridnya banyak dan gelarnya Al-Padani atau Al-Padangi. Namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Itu namanya. Beliau punya kitab yang sampai hari ini itu masih ada makhthutatnya. Makhthutat itu kalau di kita manuskripnya, belum jadi buku. Saya mohon kalau Pak Wali masih ada itu bisa berkoordinasi, tolong jadikan buku itu. Karena itu dicari oleh penuntut ilmu mulai sekarang itu. Makhthutat itu nanti diambil juga dari salah seorang kitab, dari satu kitab milik satu keluarga besar, keluarganya Gus Koyum kalau sekarang. Tinggalnya di Lasem. Ya, dan sekarang ada di perpustakaan salah satu di Saudi. Kalau bisa antum dapatkan kitab itu, coba jadikan sebagai kebanggaan warga Padang. Ya, Syekh Yasin Al-Padangi. Pertanyaannya, apa nama kitabnya? Karena antum belum tahu nama kitabnya, berarti antum mesti ke Mekah untuk melihat itu. Saya beri tugas, antum saya beri tiket, cari nama kitab itu. Temukan kitabnya, foto kitabnya, bawa lagi ke sini, sampaikan pada Pak Wali Kota. Kita harus jadikan itu buku sebagai kebanggaan orang Padang. Sepakat? Baik. Kalau antum gak kembali bawa foto itu, saya harus dapat laporannya. Antum kembalikan tiket ini. Sudah, duduk antum.